Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani fiddin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah azza wa jal. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan kepada kita semua untuk bisa hadir di sini melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah di tengah dinginnya cuaca, dan juga sambil kita mendengarkan kajian pada pagi hari ini. Jamaah sekalian, bahwa kita telah memasuki pada pertemuan sebelumnya bab maja'a anna ba'dha hadhil ummah ya'budul awzan, bab tentang bahwasanya sebagian dari umat Islam ini, umat ini ada yang beribadah kepada selain Allah. Bahwasanya ada sebagian dari umat ini, umat Nabi Muhammad. Setiap orang yang mendengar barakallahu fikum tentang Nabi Muhammad, ketika dia hidup mendengar tentang Nabi Muhammad setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ummatud da'wah ataupun umat istijabah. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, di dalam bab ini ada penegasan bahwa kesyirikan itu ada. Kesyirikan itu ada dan terjadi di tengah umat Nabi Muhammad barakallahu fikum. Karena ada sebagian orang yang berdalilkan dengan hadis innallaha qad aisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil arab walakin fit tahrishi bainahum, sesungguhnya syaitan sudah berputus asa agar diibadahi oleh hamba-hamba Allah yang salat, oleh para musallun, sudah putus asa untuk memunculkan kesyirikan setelah fatah kepada umat Nabi Muhammad pada jaziratil arab. Akan tetapi yang mereka upayakan adalah at-tahrisya bainahum, untuk memecah belah persatuan di tengah kaum muslimin. Hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwa kesyirikan sudah tuntas, sudah tidak ada lagi. Terkhusus di Jazirah Arabiyah. Sehingga oleh karena itu apa saja yang mereka perbuat, baik dari ibadatul kubur, tawassul bil amwat, bertawassul kepada orang-orang yang sudah mati, sudah meninggal, baik dari kalangan nabi, wali ataupun orang soleh, mereka menganggap itu bukan bagian dari kesyirikan. Karena syaitan sendiri sudah putus asa untuk mengupayakan terjadinya kesyirikan. Barakallahu fikum. Hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Makna hadis tersebut sesungguhnya nabi hanya mengkhabarkan bahwa syaitan putus asa, bukan berarti tidak terjadi kesyirikan. Nabi hanya menceritakan bahwa syaitan putus asa ketika itu, ketika umat Islam sangat kuat keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Islam datang kepada umat manusia, masuk kepada Islam secara berbondong-bondong, melihat perkembangan yang sangat pesat, kekuatan batin yang sangat kuat dari umat Islam. Syaitan berputus asa, hanya sebatas putus asa, bukan berarti bahwa kesyirikan tidak terjadi di tengah-tengah mereka, ada. Barakallahu fikum. Maka ayat-ayat yang akan disebutkan di dalam bab ini akan menegaskan bahwa kesyirikan itu terjadi. Di antaranya adalah alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan kepadanya sebagian dari Alkitab, apa yang mereka perbuat? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman dengan jibit dan taghut. Mereka beriman dengan jibit. Makna al-jibit adalah as-sihir. Ada lagi yang menafsirkan bahwa makna al-jibit adalah as-sanam, berhala. Wa taghut maknanya umum. Di antara maknanya sebagaimana yang disebutkan Syekhul Islam Al-Imam Malik rahimahullah, kullu man ubida min dunillahi, setiap yang diibadahi selain Allah itu adalah taghut. Barakallahu fikum. Maka di sini Allah menegaskan bahwa sebagian dari ahlul kitab, mereka orang yang mendapatkan sebagian dari Alkitab, yu'minuna bil jibit, mereka beriman kepada sihir. Wa taghut, beriman kepada taghut, tidak mengingkari taghut, menunjukkan bahwa dia mengikrarkannya. Barakallahu fikum. Dan orang-orang ahlul kitab ini datang kepada orang-orang musyrikin Quraisy dan mereka mengatakan kepada musyrikin Quraisy tersebut, wa yaquluna lilladzina kafaru haula'i ahda minalladzina amanu sabila. Mereka-mereka orang musyrik ini lebih baik dan lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman, lebih berada di atas petunjuk. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah apa munasabah kecocokan dalil ini dengan bab yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, apa kaitan dan hubungannya, apa kaitan dan hubungannya bahwa ayat ini menjelaskan tentang bahwa akan terjadi peribadatan kepada selain Allah setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Nah, padahal ayat ini menceritakan tentang siapa? Ahlul Kitab. Padahal ayat ini menceritakan tentang Ahlul Kitab. Sementara bab ini menegas menjelaskan tentang kesyirikan yang terjadi pada umat Nabi Muhammad. Lalu apa kaitannya? Maka dikatakan oleh Syekh rahimahullah, wajhul munasabah fil ayah lil bab la yatabayyan illa bil hadith. Kaitan antara dalil ini dengan bab, judul bab, itu tidak akan jelas kecuali dengan hadith, wahuwa yaitu latarkabun nasanana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti sunnah-sunnah, jalan-jalan dari orang-orang sebelum kalian, al-Yahud wan Nasara. Fa idza kana alladziina uutu nasiban minal kitabi yu'minuuna bil jibti wat taghut. Hadits ini, ayat tadi tidak bisa dikaitkan hubungannya dengan bab yang kita pelajari pada pagi hari ini kecuali dengan kita memahami hadits Latarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang dari sebelum kalian. Maksudnya, fa idza kana alladziina uutu nasiban minal kitab, apabila orang-orang dari ahlul kitab yang telah mendapatkan sebagian dari Alkitab, mereka beriman dengan al-jibt dan taghut, maka maksudnya adalah Barakallahu fikum, bahwasanya pada umat ini pasti akan ada yang beriman kepada al-jibti wa taghut, dikarenakan Nabi mengatakan bahwasanya kalian wahai umat Islam akan mengikuti jalannya orang al-Yahud dan Nasara. Barakallahu fikum. Apabila Nabi memberitakan pasti akan terjadi, dan Nabi sudah memberitakan bahwa ada sebagian dari umat ini yang mengikuti jalannya ahlul kitab, maka tentunya menunjukkan bahwa nanti akan ada sebagian dari umat Islam ini yang beriman kepada al-jibti wa taghut, dikarenakan mereka mengikuti jalannya ahlul kitab, baik dari kalangan al-Yahud wan Nasara. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ayat ini sangat cocok dengan bab yang ditulis oleh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan dengan ayat yang kedua. Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat tagut. Katakanlah, apakah kalian ingin saya beritakan kepada kalian dengan orang yang lebih jelek balasannya di sisi Allah daripada orang-orang yang beriman? Mala'anahu Allah, yaitu orang yang telah Allah laknat dan Allah murka kepadanya, dan sebagian mereka Allah merubah wujudnya menjadi kera dan babi, dan mereka juga beribadah kepada tagut. Mereka juga beribadah kepada tagut. Barakallahu fikum. Ayat ini ikhwani fiddin masih menjelaskan tentang ahlul kitab. Masih menjelaskan tentang ahlul kitab. Barakallahu fikum. Dan pada ayat ini lebih dekat penjelasannya tentang al-Yahud, umat Yahudi. Barakallahu fikum. Yang mana mereka mengatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka mengatakan tentang Nabi Muhammad dan para sahabatnya, barakallahu fikum, bahwasanya mereka ahlul kitab mengaku-ngaku bahwa mereka itu berada di atas al-haq, dan bahwasanya mereka lebih baik dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dan bahwasanya seterusnya. Mereka mengatakan bahwa mereka lebih baik agamanya, muamalahnya, akidahnya, barakallahu fikum, daripada Nabi Muhammad dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, dan untuk disampaikan kepada kaum muslimin, katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian mau untuk saya beritakan dengan yang lebih jelek daripada orang-orang yang beriman? Siapakah mereka? Lebih jelek balasan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Namal la'anahullah, yaitu orang yang telah Allah laknat. Orang yang telah Allah laknat. Barakallahu fikum. Siapa yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Naam, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, termasuk diantaranya umat al-Yahud. Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel atas lisannya Daud dan Nabi Isa bin Maryam, melalui lisannya Nabi Isa dan Nabi Daud alaihi salam. Allah melaknat, barakallahu fikum, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. 6. Allah laknat mereka. Bahkan wa ghadiba alaihi, Allah murka kepadanya, Allah murka kepada mereka. Faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Nah, Allah memberikan kemurkaan kepada mereka. Banyak sekali sikap-sikap yang kurang ajar dari orang-orang al-Yahud kepada nabi mereka. Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sebagian dari mereka, dari nabi tersebut, mereka dustakan, dan bahkan ada sebagian dari nabi tersebut yang mereka bunuh. Mereka membunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan mereka juga berupaya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Laula anjahullah aw rafa'ahullahu ila sama. Hanya saja Nabi Isa alaihissalam Allah angkat beliau ke atas langit. Barakallahu fikum. Dan Allah serupakan salah seorang dari pengikut beliau serupa dengan Nabi Isa alaihissalam. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Mereka dilaknat dan mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Wa ja'ala minhumul qiradata wal qanazir. Dan bahkan diantara mereka ada yang telah dirubah wujudnya menjadi kera-kera dan babi-babi. Nah, wujudnya. Nah, barakallahu fikum. Dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, berubah menjadi kera-kera dan babi-babi, wal'iyadzu billah. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Ini akibat kecurangan mereka di dalam beragama dan mengamalkan syariat-syariat agama nabi mereka. Barakallahu fikum. Mereka melakukan hilah ketika Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya melarang mereka untuk mengail ikan pada hari Sabtu. Nah, barakallahu fikum. Dan ternyata mereka tergoda, barakallahu fikum, bahwa kenyataan ikan itu banyak muncul pada hari Sabtu. Mereka melakukan hilah dengan menanam kail-kail mereka atau jaring-jaring mereka pada hari Jumat. Kemudian ketika pada hari Sabtu ikan keluar dan masuk pada jaring-jaring mereka dan memakan umpan dari kail-kail mereka. Kemudian pada hari Ahadnya mereka mengambil hasil dari buruan mereka tersebut atau pancingan mereka tersebut. Barakallahu fikum. Secara zahir mereka tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala memancing ikan atau menangkap ikan pada hari Sabtu. Barakallahu fikum. Akan tetapi mereka berupaya untuk melakukan hilah seolah-olah mereka tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, namun pada hakikatnya sungguh mereka telah melanggar perintah Allah, telah memperolok syariat dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akibatnya Allah Subhanahu wa taala merubah wujud mereka menjadi babi-babi dan kera-kera. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nam, di dalam syarah Kitab Tauhid, beliau menyebutkan sebuah pertanyaan, huwa halil murad bil qiradata wal qanazir hadhil mawjudah. Nam, apakah babi-babi atau kera-kera, monyet-monyet yang ada pada zaman sekarang ini adalah jelmaan dari Bani Israel dahulu, atau mereka keturunan-keturunan kera-kera atau babi-babi yang telah dirubah wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman Nabi Musa alaihissalam? Barakallahu fikum. Apakah kera-kera dan babi-babi yang sekarang ada ini keturunan dari mereka-mereka yang dahulu telah dirubah wujudnya menjadi babi dan kera-kera? Dijawab oleh Asy-Syaikh Al-Jawabula, jawabannya tidak. Karena sebelumnya babi dan kera itu sudah ada. Sebelum sebagian dari Bani Israel dirubah wujudnya menjadi kera dan babi, monyet dan babi sudah ada sebelumnya. Kemudian di situ disebutkan oleh Al-Imam Muslim sebuah hadis dari Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna kulla ummatin musikhat la yabqa laha naslun. bahwasanya setiap umat yang sudah dirubah wujudnya menjadi hewan atau apa saja, la yabqa laha naslun, maka tidak ada lagi keturunannya. Nah, mereka tidak akan memiliki keturunan. Sehingga oleh karena itu kera-kera dan babi-babi yang ada pada zaman sekarang ini bukanlah keturunan dari sebagian Bani Israel yang sudah dirubah wujudnya. Kemudian Allah mensifati mereka sebagian dari ahlul kitab tersebut wa'abada taghut, mereka beribadah kepada taghut, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kaitan antara dalil ini atau ayat yang kedua ini dengan bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dengan kita memahami hadis yang kita sebutkan tadi, la tarkabunna sanana man kana qablakum, kalian pasti akan mengikuti sunnah atau jalannya orang-orang dari sebelum kalian dari kalangan al-yahud wan nasara. Dan bahwasanya di dalam ayat ini Allah menjelaskan di antara orang-orang ahlul kitab mereka ada yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah, bahkan wujudnya dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet, dan mereka juga beribadah kepada taghut. Maka niscaya akan ada dari umat ini yang mengikuti al-yahud wan nasara di dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah murka kepadanya, dan dikhawatirkan dia pun mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.